pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 24 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. 5 algojo cambuk pasangan homo di halaman Masjid Suhada. Warga Aceh Jaya luka-luka akibat diterkam harimau liar. TNI amankan 9 kaos bertuliskan I love PKI di Nagan Raya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pasangan liwat atau homoseksual yang ditangkap warga akhir Maret lalu di sebuah rumah kos di Banda Aceh menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Suhada, Desa Alam Gugup, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, Selasa kemarin. Pasangan sesama jenis ini dicambuk masing-masing 82 kali oleh 5 algojo secara bergantian. Pasangan homo tersebut adalah MT 23 tahun dan MH 20 tahun. Sebagaimana diberitakan, keduanya ditangkap warga di rumah kos di Desa Rukoh, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, Selasa 28 Maret 2017. Karena terbukti melakukan jarimah liwat, MT warga Sumatera Utara dan MH warga Biren dijatuhi hukuman oleh Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh sebanyak 85 kali cambukan di muka umum dikurangi masa tahanan, sehingga mereka hanya dicambuk 82 kali per orang. Kemarin ukubat cambuk disaksikan oleh ribuan warga. Ini kali pertama pasangan sejenis dicambuk setelah diberlakukannya kanun jinayah di Aceh pada 2015. Selain MH dan MT dalam ukubat kemarin, Kejari Banda Aceh juga mengeksekusi 4 pasangan jarimah ikhtilat atau bercumbu. Tapi pasangan homoseksual itu dieksekusi paling terakhir setelah 4 pasangan ikhtilat dicambuk oleh algojo. MT terpidana homo pertama yang dieksekusi cambuk oleh 3 algojo. Pada hitungan ke-40, petugas sempat memberikan minum MT, kemudian cambuk dilanjutkan hingga tuntas 82 kali. Setelah itu giliran MH yang dicambuk. Sama seperti MT, MH pun diteriaki macam-macam oleh warga yang menyaksikan. MH dieksekusi oleh 2 algojo. MH juga sempat diberikan minum oleh petugas saat cambukan ke-40. Seusai menjalani hukuman, keduanya langsung dimasukkan ke ruangan tertutup hingga akhirnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Prosesi ukubat cambuk berlangsung aman dan lancar. Pihak kepolisian juga mengawal ketat jalannya eksekusi. Sudarlun Samsudin, 55 tahun, warga Desa Ligan, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya, Senin kemarin pukul 18.00 waktu Indonesia Barat diterkam seekor harimau liar saat memotong bambu di kawasan Gunung Pantu, Desa Ligan. Korban mengalami luka di bagian punggung dan kaki setelah berhasil meloloskan diri dari cengkraman si Raja Hutan. Marzuki, salah satu menantu korban Samsudin, mengatakan peristiwa ini terjadi saat korban memotong bambu di kawasan Gunung Pante seorang diri. Tiba-tiba seekor harimau menerkamnya dari arah belakang sehingga Samsudin tersungkur bersama harimau ke tanah. Tak lama kemudian harimau tersebut menerkamnya kembali dari arah depan, namun terhalang oleh bambu sehingga tidak mengenai sasaran. Dari posisi tersungkur di tanah, Samsudin bergegas bangun dan langsung lari sekuat tenaga dengan parang di tangan guna menghindari terkaman berikutnya. Di luar dugaan, harimau itu pun tidak lagi mengejarnya. Dalam kondisi panik dan trauma, korban langsung memberitahukan apa yang dialaminya kepada warga. Peristiwa itu mengakibatkan korban mengalami luka di bagian punggung dan kaki akibat terkena cakaran kuku harimau. Darlun, prajurit TNI di Nagan Raya mengamankan sedikitnya 9 lembar baju kaos anak-anak bertuliskan I love to PKI. Baju-baju tersebut sebelumnya dibeli warga di sebuah pusat perbelanjaan terkemuka di Nagan Raya, tepatnya di kawasan Lung Baru, Sukamakmu, pada Senin sore kemarin. Kemudian, prajurit TNI mengamankannya di Makodim 0116 Kompleks Perkantoran Sukamakmu. Informasi yang diperoleh, terungkapnya kasus T-shirt bertuliskan I love to PKI itu setelah salah seorang pembeli mengembalikan kaos yang sebelumnya ia beli seharga Rp78.000 ke toko swalayan. Setelah diteliti, baju itu ternyata memuat kata-kata yang dilarang oleh negara. Pembeli yang tidak menyebutkan identitasnya itu terpaksa mengembalikan barang belanjaannya itu kepada pemilik toko swalayan karena ketakutan. Dandim 0116 Nagan Raya Letkol Kavleri Muhammad Wahyudi mengatakan, pihaknya telah mengamankan sedikitnya 8 lembar kaos yang bertuliskan I love to PKI di Makodim setempat. Menurutnya, baju-baju tersebut dibeli oleh pemilik swalayan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, lalu barang ini dikirim melalui sebuah jasa ekspedisi ke Medan hingga akhirnya tiba di Nagan Raya. Dandim Wahyudi menegaskan penyebaran tulisan logo dan paham PKI hingga kini masih dilarang di Indonesia. TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia bagi PKI belum dicabut. Kini kasus tersebut sedang diselidiki TNI untuk pengembangan selanjutnya. Sudarlun, pihak Dayah Modern Pendidikan Arun atau Yapena dilaporkan sedang melakukan upaya damai untuk penyelesaian kasus dugaan penganiayaan yang terjadi antar santri di lembaga pendidikan tersebut. Informasi dari pihak Dayah, sebanyak 8 santri telah dikeluarkan karena dugaan melakukan penganiayaan terhadap junior mereka. Pimpinan Dayah Modern Yapena, Hazainal Yaakob, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat terhadap 8 santri yang diduga terlibat penganiayaan dikeluarkan dari Dayah. Namun demikian, pihaknya mengaku sedang berupaya agar persoalan ini tetap bisa diselesaikan secara damai. Bahkan untuk menindaklanjuti hal tersebut, tahap awal telah dipanggil orang tua santri senior. Bila memang bisa diselesaikan secara damai, tidak tertutup kemungkinan 8 santri yang telah dikeluarkan bisa melanjutkan pendidikan di Dayah, tapi pastinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anggota DPRK Loksmawe M. Hasbi juga sangat menyayangkan adanya kekerasan di lingkungan Dayah tersebut. Namun demikian, ia tetap sepakat jika perkara ini diselesaikan secara damai. Ia menilai kasus ini terjadi akibat lemahnya pengawasan pihak Dayah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 3 pria mantan kombatan GAM ditangkap personil gabungan Resmob Jatanras Ditreskrimum dibantu personil Brimob Polda Aceh di halaman kantor Gubernur Aceh Banda Aceh Selasa sore karena melakukan pemerasan dan pengancaman. Ketiga pelaku adalah Mahmud Abu Bakar, 43 tahun, warga Kede Alunire, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur, Madarwan Zikri, 39 tahun, warga Gampung Pelawi, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur, dan Khairul Asmi, 30 tahun, warga Pekanbada, Aceh Besar. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Gunawan, mengatakan penangkapan ketiga pelaku berawal dari pemerasan dan pengancaman tembak terhadap Akmal, Ajudan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manap. Akmal dicegat oleh ketiga mantan kombatan itu saat sedang berada di Gampung Lampineng dan hendak kembali ke kantor gubernur. Kombes Gunawan mengatakan ketika ketiga pelaku tersebut mencegat Akmal, mereka meminta Akmal segera menyediakan uang Rp200 juta. Jika tidak dipenuhi, maka ketiga mantan kombatan GAM itu mengancam akan menembak Akmal. Setelah dicegat, dua pelaku naik ke mobil Akmal, sedang seorang pelaku lainnya mengikuti dengan mobil Escudo. Pada saat memasuki parkiran halaman depan kantor Gubernur Aceh, Akmal langsung keluar dari mobil dan melaporkan hal tersebut ke Amri Ajudan Sekda Aceh. Selanjutnya Amri menelpon Ibda M. Rizal, Panit Jatanras. Mengetahui kedatangan polisi, ketiga pelaku berupaya kabur. Tapi polisi berhasil menangkap ketiga pria yang diduga melakukan pemerasan tersebut dan segera dibawa ke Polda Aceh. Sudarlun, wanita muda bernama Linda, 20 tahun, warga Desa Barupaya, Kecamatan Pantondre, Aceh Barat, Senin kemarin melahirkan di dalam mobil sebelum masuk ke ruang IGD RS Ucut Nyakdin Melabu. Namun sayang, bayinya tidak dapat diselamatkan, sedangkan Linda berhasil diselamatkan oleh tim medis. Informasi yang diperoleh, Linda yang akan melahirkan awalnya dibawa ke Puskesmas Metulang, Kecamatan Pantondre oleh pihak keluarga Tarmizi. Menurut versi keluarga, dokter dan ambulans di Puskesmas Metulang malah tidak ada, sehingga mereka memilih langsung melarikan Linda ke rumah sakit Cut Nyakdin tanpa didampingi petugas medis. Namun ketika tiba di depan IGD RS Cut Nyakdin, Kondisi Linda semakin kritis karena perjalanan darat hingga 2 jam dan mulai melahirkan. Linda tidak bisa lagi diturunkan dan langsung melahirkan di dalam mobil jenis Innova milik ayahnya Tarmizi. Petugas medis di GDRS Cutnyadin langsung berlarian membantu persalinan Linda yang saat itu masih dalam mobil. Ketika ditolong petugas medis IGD, kondisi bayi sudah meninggal dunia. Namun Linda berhasil diselamatkan. Saat ini Linda masih dirawat di rumah sakit Cutnyadin. Sementara bayi yang meninggal dunia, yang juga anak pertama Linda berpasangan dengan Sudirman, langsung dibawa pulang ke rumah duka oleh Tarmizi ke desanya guna dikebumikan. Sudarlun Zahrul SH terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Partai Aceh Hijau atau PAH pada acara Duk Pakat Raya atau Kongres 1 di Hotel Leding Banda Aceh Senin malam kemarin. Pemilihan dilakukan langsung oleh seluruh peserta Kongres. PAH merupakan salah satu partai lokal yang dibentuk oleh aktivis lingkungan dan sudah dideklarasikan pada 5 Juni 2013. Menurut Zahrul, saat ini partainya sudah terbentuk di 23 kabupaten kota dan siap mengikuti pemilihan legislatif 2019. Zahrul mengatakan setelah Kongres, dirinya akan melaksanakan amanah Kongres yaitu menyiapkan struktur partai hingga ke tingkat desa untuk persiapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KIP Aceh. Sebagai partai baru, Zahrul menyatakan bahwa partainya sudah menyiapkan strategi dalam meraih kemenangan pada Pileg mendatang. Salah satunya dengan merekrut kaum muda sebagai calon legislatif, khususnya yang peka terhadap lingkungan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 24 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.